Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila midin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam. Di mana dengan mengenal sejarah Islam, kita akan melihat bagaimana kehebatan-kehebatan para pendahulu umat ini, sehingga mereka kita jadikan sebagai panutan, tauladan. Sekaligus kita juga mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran kenapa terjadinya sebuah perselisihan, bagaimana solusi penyelesaian yang mereka tempuh, dan juga sebagai pelajaran yang dapat, pelajaran-pelajaran lain dapat kita petik, kenapa adanya kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dan bagaimana mereka mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran inspirasi yang dapat kita petik dari melihat dan pelajari sejarah Islam. Sehingga kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh para pendahulu kita dalam menegakkan agama yang mulia ini dapat kita jadikan sebagai motivasi bagi kita sekaligus inspirasi untuk kita menteladani mereka, berjuang, bersemangat seperti mereka dalam menegakkan agama Allah yang mulia ini. Saudara-saudaraku seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita tidak lupa mengambil pelajaran ibrah-ibrah dari berbagai kekalahan yang mereka alami ataupun berbagai masalah-masalah yang mereka hadapi sebagai pelajaran juga bagi kita untuk bagaimana menghindari sebab-sebab itu dan apa solusi-solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut yang mereka lakukan. Saudara-saudara iman, sungguh sangat penting bagi kita untuk mengenal ya bagaimana kehebatan para pendahulu Islam sehingga kita bangga dengan perjuangan mereka. Sekaligus kita juga mencintai dan mendoakan mereka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan, mendidik kita agar kita memohonkan ampunan untuk generasi terdahulu dari umat ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dapat kita lihat bagaimana keberhasilan para generasi dahulu dalam mendidik, membina generasi pelanjut bagi mereka. Tentu bagi kita yang hari ini yang memikul pundak, di pundak kita tanggung jawab untuk membina, membangun generasi yang akan datang. Dapat pula kita melihat bagaimana dan apa yang mereka lakukan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Saudara-saudara iman, sampailah kita pada pelajaran yaitu khalifah yang ke-9 atau yang ke-8 ya, dari khalifahan Bani Umayyah. Para khalifah-khalifah di masa pemerintahan Bani Umayyah. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu adalah saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Ini adalah khalifah yang ke-9 dari rangkaian kekuasaan khilafahan Bani Umayyah rahimahumullah jami'an. Saudara-saudara seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat umur daripada sebagian besar dari raja-raja ini ataupun khalifah ini, khilafah Bani Umayyah ini, itu semuanya muda-muda. Berkisar umur mereka antara dari 35 tahun sampai 45 tahun. Subhanallah. Ini kita lihat ya. Yang memimpin wilayah, bayangkan wilayah yang dipimpin adalah mulai yang sekarang hari ini itu negaranya mulai Syria, kemudian Libya, kemudian masuk di situ negara Urdun masuk dalamnya, negara Lebanon masuk, Palestina masuk, Saudi Arabia masuk, segala wilayah itu Kuwait, ya wilayah yang sangat luas mereka miliki, yang belum ada tandingan seluas kekuasaan mereka sampai hari ini. Ya, luas banget. Ya, sampai ke Andalus. Bahkan sudah masuk ke Eropa sana. Ya, Mesir. Semua itu di bawah kekuasaan mereka. Ya, masuk Algeria atau Aljazair. Ya, Algeria. Kemudian sampai, daerah Maghrib atau Maroko, itu di bawah kekuasaan mereka semua. Coba bayangkan, seluas itu kekuasaan dipimpin oleh seorang yang berumur hanya dari perkisaran dari umur-umur mereka itu, dari umur 35 tahun sampai 45 tahun. Ya, kebanyakan mereka juga wafat dalam usia muda dengan berbagai sebab. Mungkin ada yang sebabnya karena dizalimi oleh pihak tertentu semacamnya. Tapi kita melihat begitu hebatnya pejuang-pejuang Islam, penguasa-penguasa kaum muslimin. Yang tentu yang kita hebat lagi adalah yaitu orang tua mereka dan generasi saat itu mendidik generasi yang berkualitas. Dari umur ya, kisaran umur mereka rata-rata dari umur 35 tahun sampai 45 tahun itu mereka sudah memiliki wilayah seluas itu. Ya, dan memimpin pasukan-pasukan yang begitu berani, yang menaklukkan berbagai kekuasaan-kekuasaan saat itu, termasuk Romawi, mereka berani menaklukkannya, ya kan. Ini suatu hal yang perlu kita sampaikan pada generasi muda kita agar mereka merasa bersyukur menjadi seorang muslim, bangga dengan memiliki generasi yang hebat, ya, pendahulu-pendahulu yang hebat yang patut mereka contoh semangatnya, kepintarannya, kepiawaian mereka dalam mengurus umat ini. Nah, ini yang kita rindukan, ya, di mana-mana sekarang ini kaum muslimin merasakan krisisnya kepemimpinan yang berilmu, yang bijaksana, ya, kemudian juga yang memiliki kemampuan manajerial ataupun kepemimpinan yang baik, apalagi dalam sisi masalah angkatan perang dan seterusnya, ya. Maka bagaimanapun dunia ini tidak akan luput daripada adanya kekisruhan dan makalah itu kita selalu bersiap. Kita tidak menginginkan sebuah keburukan, tapi kita perlu mempersiapkan. Ya, keburukan itu mungkin tidak dari kita, bertanggung dari lawan dan musuh kita, ya, yang Allah sudah sebutkan berbagai macam bentuk rencana-rencana mereka, dan mereka tidak akan pernah diam baik malam maupun siang untuk berupaya melemahkan umat Islam baik secara politik, ekonomi dan segala halnya, pendidikan dan seterusnya. Maka kita ingin sedikit ya memformat kembali ya pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh orang kaum liberal dan sekuler ya ke Indonesia, yang mereka itu mengagung-agungkan para orang kafir gitu ya, membangga-banggakan orang kafir sebagai orang yang termaju, orang terhebat segala macamnya. Nah, karena mungkin barangkali mereka belum tahu dan belum membaca sejarah Islam ya. Sebaliknya mereka juga hanya mampu ketika bicara masalah sejarah Islam, mereka hanya melihatkan sisi negatifnya, adanya pertempuran, ada perpecahan, ada pembunuhan segala macam. Dan sebetulnya hal ini bukanlah khusus bagi umat Islam. Yang namanya keburukan semua umat manusia melakukannya, ya, bahkan di luar Islam jauh lebih parah ya. Dan belum pernah sebagaimana yang dilakukan oleh Hitler ya, belum ada pemimpin Islam melakukan sebagaimana sekejam Hitler yang menyembelih orang Yahudi sekian puluhan ribu, ya kan. Nah, tetapi mereka tidak baca bagaimana pertempuran-pertempuran yang terjadi antara penguasa-penguasa di Cina, antara penguasa-penguasa di barat sana. Dan mereka tidak baca. Ya. Dan bagaimana terjadinya perang dunia pertama dan kedua, siapa yang melakukannya, bagaimana korban dan segala macam. Mereka tidak baca itu. Lalu selalu mereka membuat, jika Islam tegak, jika Islam memerintah, akan terjadi pertumpahan darah. Selalu menakut-nakuti umat dengan dengan bahasa-bahasa yang hiperbola gitu ya, bahasa kitanya berlebih-lebihan. Yang namanya bahkan bukanlah kita bicara ke negara jauh, juga di bangsa kita terjadi hal-hal yang mirip-mirip adanya saling sikut di dalam meraih ke sebuah kekuasaan ya. Itu tidak terleput. Tapi kita bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan ada yang terbaik, yang kita ambil contoh di sini yang baik. Penguasa-penguasa Islam yang baik, yang bagaimana keadilannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauh daripada orang yang bermegahan di dunia dengan kesuhutannya dalam kemewahan yang begitu, kekayaan dimiliki begitu luar biasa oleh umat Islam seperti di masa Umar bin Aziz dan masa-masa sebelumnya. Mereka bahkan kita sebutkan kemarin sampai tidak ada orang yang bisa untuk menerima zakat, dan begitu sejahteranya rakyatnya gitu kan. Tapi yang namanya pemimpinnya tetap juga tidak berpoya-poya ya, bermewah-mewah, hidup dengan sederhana. Maka salah satu keberhasilan memang membentuk rakyat dari seorang pemimpin memang melihatkan kesederhanaan kepada rakyat ya, dan kesederhanaan itu bukan kepura-puraan, yang maksud kesederhanaan itu bukan menyederhanakan diri, tapi memang asli dengan cara memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadikan sebagai alat untuk mencari popularitas ya, menjadi ketenaran dengan cara tampilan, bukan begitu. Baik, saudara-saudara seiman, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang kekuasaan Hisham bin Abdul Malik, saudara dari Yazid bin Abdul Malik. Sebagaimana telah kita jelaskan, ketika Yazid bin Abdul Malik mau meninggal, dia mempersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya adalah saudaranya adalah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian sekaligus dipilih juga setelah itu adalah anaknya yaitu Al-Walid bin Yazid. Nanti setelah Hisham baru Al-Walid bin Yazid. Dan salah satu hal yang perlu kita jelaskan juga, kita lihat ya, pola pemilihan kepemilian dalam Islam itu sangat sederhana dan gampang. Mungkin ada juga ada orang mengkritik ya, kenapa sistem katanya pemerintahan Islam kok dilakukan secara keturunan, bukan demokrasi gitu, tidak dipilih orang lain. Islam telah menunjukkan hal ini semua, tapi Islam lebih mengutamakan hal-hal yang lebih penting daripada segala hal ya. Kita lihat di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu tidak berdasarkan garis keturunan, tidak berdasarkan garis keturunan. Pertama Umar dari Bani Bakar ya. Kemudian Umar bin Khattab ya. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Berbeda-beda semua asal kabilah-kabilah mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah Muawiyah dari Bani Umayyah ya. Kemudian pemimpin berikutnya berdasarkan keturunan, berdasarkan garis keturunan. Apakah itu bertentangan Islam? Islam juga tidak menetapkan sebuah sistem yang harus ada perbedaan kabilah dari pemimpin sebelum pemimpin berikutnya. Tidak harus seperti itu. Kenapa adanya garis keturunan begini? Itu juga tidak bermasalah di permasalahan Islam selama pemimpin yang ditunjuk itu adalah mampu dan untuk membawa kekuasaannya, mengurus kekuasaannya tidak bermasalah. Ada hal yang sering dikritik dalam hal ini yaitu kenapa sistemnya dan sistem kekeluargaan atau keturunan. Sebenarnya juga seperti umpamanya syarat pemerintahan umpamanya di Arab Saudi ataupun di Urdun juga begitu ya, dan beberapa negara lain seperti juga di Maroko, Raja Maroko dan beberapa tempat yang lain. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah biasanya keluarga yang berkuasa itu sudah memiliki nama dan sudah teruji juga, kemudian juga memiliki pengaruh yang begitu besar di masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kabilah, suku-suku pastilah sudah dekat, sudah mengerti dengan mereka seterusnya. Maka oleh sebab itu lebih gampang pemindahan kekuasaan. Takut jika dipindahkan kepada yang lain terjadi gejolak yang akan membawa fitnah di tengah umat, membawakan kerusakan. Nah, kalau kita lihat ya, sistem demokrasi dibandingkan sekarang, ya mana yang lebih baik dengan sistem kerajaan? Pasti lebih baik sistem kerajaan. Kenapa? Karena dari sisi pemindahan kekuasaan saja tidak ribut ya, tidak terjadi gejolak, tidak jadi saling permusuhan, tidak jadi saling hina menghina, olok mengolok, kemudian terpecah belahnya kekuatan, tidak ada. Ya, meskipun ada yang menolak, ada, tetapi tidak besar kekuatannya. Maka melihat hal itulah kita lihat bagaimana berbagai hal yang terjadi, seperti umpamanya yang nyata di masa kita, umpamanya kekuasaan yang ada di Saudi Arabia itu pemindahan kekuasaan dengan sangat gampang, dengan sangat tenang ya, dan tidak terjadi kericuhan selama macam. Bukan berarti harus seperti kerajaan, tidak ya. Demokrasi bisa saja bentuk yang dilakukan oleh seperti bukan demokrasi yang liberal seperti sekarang, tapi demokrasi yang memang diwariskan oleh generasi bangsa kita seperti dalam perintah dalam atau sila keempat itu, bermusyawarah dan perwakilan. Itu sebetulnya hal yang sangat tepat dan baik ya. Hal yang sangat tepat dan baik juga salah satu sistem ya. Karena tujuan dari inti sebuah kekuasaan itu adalah hidupnya keadilan, tegaknya keadilan dan berjalannya terjaganya dua hal. Sebenarnya dalam definisi daripada khilafah atau imamah dipendisikan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sutoniyah dan beberapa ulama lain yang menulis tentang kitab politik Islam ya. Menyebutkan adalah hirasatud din wa dunya, yaitu bagaimana menjaga agama dan dunia, maksudnya kekuasaan. Jadi dapat mengendalikan berjalannya aturan-aturan agama dengan baik, kemudian juga berjalannya urusan-urusan dunia dengan baik. Jadi orangnya kalau bisa memiliki dua kemampuan di situ. Kalau tidak, tentu ketika memiliki salah satunya, tentu dia mengambil pembantu-pembantu yang memiliki kemampuan untuk mengurus dua hal ini, yaitu hirasatud din wa dunya. Itu intinya di situ. ya, itu menjaga ya ketenangan dalam menjalankan agama, kemudian menjaga keamanan bangsa, pembangunan bangsa, kesejahteraan rakyatnya. Itu inti dari sebuah kekuasaan. Adapun sistem, ya, Islam tidak menentukan apakah sistem kerajaankah, sistem dengan maksud seperti yang di syura kah, ya, atau khilafah dan segala macamnya. Ya. Sebetulnya ada satu hal yang perlu kita tanggapi juga sekarang ini, yaitu tentang isu khilafah. Ya, mereka-mereka yang mengusung isu khilafah ini sebetulnya juga tidak fair, ya, dan tidak memahami apa yang maksud dengan khilafah itu sendiri. Kita sudah jelaskan di beberapa kesempatan bahwa sistem itu tidak mesti harus hal seperti itu. Seperti khilafah itu tidak mesti, tidak ada pemerintah yang diharuskan seperti itu dalam dalil. Karena memang Rasulullah SAW pun telah mengabarkan khilafatun huwa salasu sana dalam sunnah hadis Safinah. Maulana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam bentuk khilafah yang kenabian itu hanyalah 30 tahun, kata Rasulullah SAW. Summa itilah mulka man yasha au summal muluk, dalam riwayat Bukhari. Kemudian nanti kekuasaan itu berbentuk kerajaan-kerajaan, berarti tidak bermasalah. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun banyak sejarah-sejarah kekuasaan disebutkan, seperti Sulaiman, sistem kerajaan juga itu bahkan diwariskan kepada anaknya Daud dan seterusnya. Sebetulnya yang menjadi utama bagi Islam itu adalah tercapainya kedamaian, kenyamanan, tidak adanya kericuan, tidak adanya kerusuhan. Ya, itu yang diintikan oleh yang diinginkan dalam Islam itu. Adapun pemilihan kepala negara dengan sistem syura tidak bermasalah, dalam sistem wasiat pun tidak masalah, seperti wasiat sudah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, ya. Kemudian syura juga ketika Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar, ada sistem wasiat, ya, pemimpin yang lalu menunjuk pemimpin berikutnya, atau sistem syura terbatas sebagaimana yang dilakukan oleh Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk mencari pemimpin setelah Umar mangkat, ya, pemimpin berikutnya, atau dengan sistem syura yang lebih besar, atau ahlul halli wal aqdi, ya, ahlul halli wal aqdi, seperti pemilihan yaitu Abu Bakar Siddiq al-Anhu yang disetujui oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang senior. Nah, kemudian itu sedikit, ya, karena kita perlu menjelaskan tidak ada keharusan untuk sesuatu memiliki kepemimpinan itu yang harus dalam sistem khilafah sebagaimana pemaham sebagian kelompok, ya, tidak ada harus, karena para ulama pun hidup dalam yang jauh lebih kapabilitas ilmu dan kemampuan mereka untuk berdakwah dan berjihad jauh lebih besar kita, tidak pernah menuntut agar kekuasaan yang di masa Umar Muawiyah, berikut di pasal kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Abbasiyah, ya, tidak pernah menuntut yang di zaman mereka hidup ulama-ulama besar di sana, hidup terutama adalah 4 para ahli fikih yang masyhur di dunia Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, dan banyak sahabat-sahabat yang lain hidup di bawah kekuasaan di pemerintahan yang bentuk kerajaan. Tidak pernah mereka memprovokasi masyarakat, ya, tidak pernah mereka mewajibkan, mengharuskan, ya, agar kembalikan seperti pemerintahan Khulafa Rasyidin, dan mereka hanya menjalani kenyataan itu sesuai dengan mengaturkan sesuai yang anjuran Islam, ya, berupaya untuk tegaknya Islam dalam kekuasaan bentuk kerajaan pun, ya, dalam bentuk demokrasi pun, dalam bentuk bagaimanapun, ya, penting Islam adalah suatu hal yang mendapat perhatian dalam mengatur kehidupan bernegaranya. Padahal sebetulnya, kalau di masa-masa mereka kan lebih gampang sebetulnya daripada masa kita sekarang menyuarakan kekhilafahan, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Dari sisi kapasitas mereka, pemahaman umat mereka terhadap agama, kemudian pemahaman ulama-ulama saat itu, ya, kekompakan para ulama saat itu, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Ini menunjukkan bahwa hal yang mereka hadapi dan kenyataan tidak mereka salahkan, dan mereka pun mengikut membaiat, mentaati pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, walaupun dalam bentuk wasiat, walaupun bentuk dalam istilahnya orang sekarang nepotisme, disebut karena menunjuk keluarga yang sendiri. Tapi kita katakan tadi, memang dalam kultur masyarakat, ya, para umumnya begini, sering yang diangkat itu adalah yang sudah terbukti. Contoh di Indonesia kan sering yang dijual itu adalah umpamanya salah satu partai kita menjual nama bapaknya karena dia presiden pertama, kemudian anaknya terpilih jadi presiden, karena berdasarkan itu juga kan, berdasarkan melihat, ya, kemampuan-kemampuan dari pendahulunya juga. Kadang-kadang orang sudah fanatik kepada seseorang tadi, dia menganggap anaknya akan berbuat seperti dia, ya, punya prasangka baik dan seterusnya. Dan itu naluri banyak. Sekarang ini kita lihat banyak juga. Seperti di Jokbus umpamanya, ya, bapaknya pernah jadi presiden, kemudian anak juga di presiden juga setelah itu. Ya. Karena memang orang punya pandangan yang lebih percaya melihat orang yang telah berbuat, ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita tanggapi, masalah adanya semacam hal yang diragukan oleh sebagian pihak, adanya penuntutan khilafah lalu dijadikan sebagai isu yang akan mengancam NKRI dan segala macamnya. Hal ini sebetulnya tidak perlu kita besar-besarkan, karena pernah saya menyampaikan kepada orang-orang yang begini, Torok, sekarang kalau Anda ingin membentuk khilafah, siapa yang jadi khalifahnya? Tanya saja mereka, siapa yang menjadi khalifah menurut Anda, siapa yang layak? Karena bagi mereka pun, hatta Saudi Arabia yang mereka anggap itu bukan kerajaan Islam, dan menurut mereka itu bahkan mereka menjatuhkan, ya, karena sistemnya menurut mereka tidak khilafah. Kan di antara mereka ada yang mengkafirkan juga, ya. Nah, ini bentuk keekstreman mereka dalam memahami masalah ini. Kita akan jelaskan bahwa ulama-ulama dulu mentaati pemimpin walau dipilih dalam bentuk kekeluargaan atau kerajaan. Semua ulama mentaati dan tidak ada yang menyalahkan hal itu. Yang disalahkan adalah jika terjadi kezaliman pada mereka, atau menunjuk pemimpin yang setelahnya itu tidak amanah, ataupun sebagai penguasa menunjuk umpamanya karena begitu berlebihannya cinta keluarganya, tunjuk umpamanya pemimpin yang masih belum memiliki pengalaman yang cukup. Ya, ini yang dikritik oleh para ulama, bukan karena disalahkan karena keturunan, tapi karena kelemahan dia dalam memimpin yang tidak layak. Maka jika seorang pemimpin sebelum menunjuk pemimpin berikutnya, diserahkan kepada orang yang berhak, orang yang mampu, ya, walaupun dari keluarga, ini tidak masalah. Cuma kita lihat bagaimana Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Umar bin Abdul Aziz, itu juga penunjukkan secara langsung, ya. Tapi kan semua orang memuji pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dan juga Sulaiman juga dipuji oleh orang. Kemudian permintaan yang berhasil, ya, yang berhasil dari walaupun dalam sistem kerajaan. Maka tadi saya katakan kepada mereka yang selalu berteriak khilafah, ya, untuk Anda khilafah yang Anda maksud apa? Kalau sekarang ini kalau kamu mau memilih khalifah, siapa khalifahnya Anda maksud? Siapa khalifahnya, di mana? Siapa yang mau Anda tunjuk sebagai khalifah, gimana? Ya. Yang intinya bukan masalah khilafah atau tidak sistem khilafahnya. Yang intinya adalah bagaimana sistem pemerintahan itu, ya, menjadikan arahan-arahan, aturan-aturan bersumber daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, selesai sebetulnya. Walaupun dinamakan bentuk presidentil atau bentuk demokrasi, ya, intinya kalau dia menjadikan aturan agama sebagai sumber utama dalam menjalankan pemerintahan, tidak bermasalah. Baik, ini yang dapat kita jelaskan sedikit di mukadimah ini. Baik, karena kita ingin mengambil faedah-faedah, sering dikritik, ya, kalau justru para ulama memuji pemerintahan-pemerintahan yang berhasil dari sistem kerajaan, seperti yang kita katakan, orang semua ulama muji bagaimana keberhasilan Umar bin Abdul Aziz. Dan jika kita lihat sistem kerajaan itu lebih banyak kedamaian, ya, bukan tidak ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Kita lihat kemajuannya lebih cepat daripada negara-negara demokrasi yang kadang-kadang selalu ribut lalu mementingkan proses daripada hasil. Nah, ini menyebabkan karena kita ingin proses demokrasi liberal, akhirnya begitu banyak sekali terbengkalai daripada urusan bangsa kita, karena tenaga, pikiran, biaya pun terkuras besar demi untuk biaya yang disebut dengan sebuah demokrasi ini. Padahal bagaimana pendidikan kita dan berbagai kebutuhan lainnya, infrastruktur, ya, alutsista dari pertahanan negara kita, masa banyak butuh dana. Tapi begitu besar dana ini dikucurkan, dibuang-buang untuk hanya memilih dalam waktu satu hari, dan satu hari itu hanya berapa waktunya, ya, menghabiskan dana yang begitu besar. Semoga hal ini kembali dapat ditinjau oleh para pembesar bangsa kita, dapat kembali dilihat, kembali diperhatikan, ditimbang mana yang baik dan buruknya, bukan karena mementingkan sistem saja, ya. Oke, kembalikan bagaimana bahwa hendaknya negara kita ini kembali negara yang berdaulat secara nyata dari anak-anak bangsanya, tidak terpecah belah. Baik, saudaraku, Hisham bin Abdul Malik namanya adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah ibn Abdul Syamsi Abu Walid Al-Qurashi. Jadi semua Bani Umayyah itu adalah Quraisy. Dan ini tidak sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-immatu minal Quraisy, pemimpin-pemimpin itu kalau bisa dari Quraisy. Nah, ini juga kita jelaskan ketika kita membahas ini hadis yang pertama dalam kitab Imarah di dalam Sahih Muslim ya. Nah, bagaimana kalau yang terangkat itu bukan Quraisy? Semua sekarang pemanya kata Rasulullah pemimpin harus di Quraisy, sedangkan pemimpin kita bukan orang Quraisy, gimana Ustaz? Ataupun tidak ada mungkin pemimpin yang Quraisy kecuali mungkin yang di Quraisy itu seperti Urdun ya, karena itu adalah keturunan Rasulullah SAW, dan juga seperti yang di Maroko yaitu juga keturunan Rasulullah SAW itu yang pasti. Tapi selain itu kan enggak dari Quraisy Ustaz. Bagaimana Ustaz? Rasulullah SAW sudah menyebutkan ya. Rasulullah SAW isma'u wa ati'u wa in ta'a ma'ara'at ma'abadun habasyun. Patuh dan dengar, taati, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu bukan dari Quraisy, itu Abdun. Bukan merdeka dia, seorang budak Habasyi. Habasyi itu bukan Quraisy. Tapi Rasulullah tetap menyembuh. Maka harus dibedakan antara pros, antara ikhtiar wal itirar. Kalau dia sudah berkuasa, dia bukan dari Quraisy, wajib kita taati. Kalau dia sudah berkuasa dan terpilih, sudah tunjuk, sudah resmi, tidak boleh lagi diturunkan kekuasaannya, dan tidak boleh diganggu kekuasaannya, dan boleh tidak boleh dilakukan kudeta dan segala macam atau upaya-upaya melemahkan kekuasaannya, tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun, bahkan dalam ayat lain mujadda, yaitu tidak lengkap anggota tubuhnya, ada cacat pada anggota tubuhnya, ya. Padahal syarat-syarat yang disebutkan para ulama kita seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, beliau di situ setelah itu merinci tentang syarat bagaimana seorang pemimpin. Nah, di antaranya beliau menyebutkan pertama adalah disebutkan setelah menyebutkan syarat-syarat sebagai seorang Islam di antaranya, kemudian laki-laki, kemudian di antaranya adalah Quraisy. Kemudian juga merdeka. Kemudian apalagi orangnya sehat fisiknya. Ya, fisiknya sempurna, sehat. Itu di antara syarat. Nah, di dalam hadis ini wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun mujaddal atraf. Tiga syarat ini yang tidak terpenuhi. Bahkan syarat-syarat ini syarat-syarat yang mutlak juga dalam syarat yang lain. Yang telah kita sebutkan tadi. Tidak dari Quraisy dia, orang Habasyi. Kemudian apa? Abdun, tidak merdeka, ya, hamba sahaya. Kemudian apa lagi? Mujaddal atraf. Dia cacat anggota badannya. Ya. Nah, itu kalau sudah berkuasa wajib kita taati. Jadi dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan politik atau aturan-aturan ini, kita melihat hadis yang lain juga. Jadi ketika Rasulullah mau menyebutkan pemimpin harus dari Quraisy, walaupun dari Quraisy, ya itu seharusnya syarat yang maksimal, syarat yang terbaik, yang kalau bisa membuat itu ya. Kalau sudah menjadi pemimpin itu bukan dari Quraisy, tetap wajib kita taati berdasarkan hadis yang tadi ya, usikum bitaqwa wasami wa ta'a. Ketika Ribat bin Sariyah menceritakan sebuah hadis salamina rasulun za taqwadatin ya, falaman safa akbala alaina, ketika Rasulullah salat subuh bersama kami, kemudian selesai salat subuh Rasulullah menghadap pada sahabatnya fawa'adhana ma'udhatan balighatan, kemudian Rasul memberikan sebuah nasihat yang sangat dalam sekali, dharafa minhal uyun waj'an minhal kulub, membuatkan neteskan air mata dan membuat hati sahabat bergetar, apa namanya, dakdukit gitu ya, deg-degan ya. Kemudian sahabat melihat kebegitu dalamnya nasihat ini, seakan Rasulullah akan meninggalkan mereka. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ka'annaha ma'udhatun mawaddi'in, seakan-akan nasihat ini saat perpisahan ya Rasulullah. Ini begitu dalam sehingga sahabat meneteskan air mata yang membuat dadah mereka sesak menangis gitu kan. Kemudian mereka meminta nasihat ya Rasulullah, jika ini penasihat yang terakhir, tolong tambah nasihat lagi, ausina. Lalu Rasulullah menyebutkan usikum bitaqwala wassami'u ta'ah. Rasulullah menyebutkan, aku wasiatkan kepada kalian itu untuk bertakwa kepada Allah dan taat dan patuh kepada pemimpin kalian ya. Wa in ta'amar wa in kana dalam hal wa in kana abdan habasyan au wa in ta'amar alaikum abdan habasyun dalam riwayat lain mujaddal atraf, tambahan riwayat lain. Walaupun menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak dan dari Habsyah, dari kaum Habasyi ya, kemudian dia cacat anggota badannya. Demikian ketegasan Rasulullah SAW tentang wajibnya kita untuk taat kepada pemimpin yang sudah berkuasa. Ya, tidak boleh diganggu dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Taib. Ini sedikit faedah kita sebutkan Al-Umawi Al-Qurashi. Jadi kalau di sini terpenuhi syaratnya. Karena dia dari Quraisy, Al-Umawi Dimashqi, Amirul Mu'minin, Ummu Hisham binti Hisham bin Ismail Al-Makhzumi. Beliau lahir pada 72 Hijriah, ya, sekitar 691 Masehi. Nah, beliau menjadi khalifah setelah wafat saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Wa huwa fi rabi' salasina min umrihi. Umurnya waktu menjadi khalifah berapa? 34 tahun. Ya, hampir sama seperti saudaranya yang Yazid bin Abdul Malik ini. Yazid bin Abdul Malik. Itu umurnya, dia meninggal, dia berkuasa sekitar 4 tahun, kemudian ada yang menyebutkan meninggal dalam umur 39 dan menyebutkan umur 40 tahun. Dan ini Hisham bin Abdul Malik ini, ya, yang mampu kembali mengangkat atau manage kekuasaan kembali, karena di masa Yazid bin Abdul Malik agak melemah, ya, kita sebutkan kemarin dalam pelajaran kita yang berlalu. Namun di masa Hisham ini kembali kekuasaan itu menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Nah, umurnya berapa? 34 tahun, ya. Sering di Indonesia sekarang orang mengatakan bupati termuda berapa umurnya, ya kan? Ini bukan bupati termuda, adalah seorang khalifah yang wilayahnya, bayangkan sampai hari ini berapa negara itu, ada mungkin sekitar 10 negara di bawah wilayahnya hari ini itu. Yang dari Syam sampai Baghdad, Kufah, Iran, semuanya Iran itu di bawah semua dia, ya, Kuwait, Bahrain, semua, ya, negara Arab itu, Mesir, ya, Urdun, kemudian Syria, semuanya, Arab Saudi, semua yang dibawa kekuasaan mereka, sampai Maroko, ya, sampai Algeria, ya, ini kekuasaan yang luas sekali, dipimpin oleh seorang anak, seseorang berumur 34 tahun, hebat bukan? Ya, hebat lah, ya, bagaimana pinternya dia mengatur siasat politik gitu-gitu, ya. Sekarang ini agak jarang-jarang yang mampu seorang memiliki kekuasaan dan keterbatasan zaman itu, bagaimana keterbatasan, enggak ada HP, ya, belum ada segala keterbatasan, namun dia mampu membangun, menyatukan wilayah yang begitu luas. Nah, ini kehebatan yang kita lihat, ya, dari para pendahulu Islam. Umurnya 34 tahun, ya. Wa yu'tabar min akhyari khulafa'i Bani Umayyah, dan dia juga dianggap dia, yaitu khulafa-khulafa Bani Umayyah yang termasuk berhasil, pilihan, di antara pilihan-pilihan yang terpilih juga, di antara khulafa Bani Umayyah yang menjadi, memiliki keunggulan-keunggulan kekuasaannya, gitu, min akhyar, di antara khalifah-khalifah terbaik dari kalangan Bani Umayyah, yang di kekhalifahan Bani Umayyah, jadi Hisham bin Abdul Malik. Istafa Hisham bil hazm wa zaka. Nah, ini sebelumnya sebutkan pribadinya gimana, dia seorang yang hazm, punya kekokohan pendirian, semangat yang teguh. Kata Allah, fa'iza azamta fatawakkallah, ya, azam, punya azam, kemudian juga al-hazm, ada dua, al-azm bil-ain, al-hazm dengan ha, ya, dia punya semacam apa, ide-ide yang cemerlang, kemauan yang besar, ya, keteguhan pendirian, ya, kokoh dalam mencapai suatu tujuan, ya, tidak pelan-pelan, ya, atau dalam bahasa kita sekarang fokus, ya, kepada tujuan. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak berhasil itu karena kita tidak fokus, ya. Ibarat orang mau berbuat sebuah dalam perjalanan ini, mau ke suatu tempat, namun di saat di perjalanan dia melihat sesuatu yang memutar perhatian dia. Nah, sibuk dengan sesuatu yang di tengah perjalanan, padahal dia belum sampai ke tujuan. Kalau orang yang fokus, dia kan, ya, mencapai tujuan itu saja tujuan, semua upaya, pikiran, dia arahkan ke sana, ya, tidak terbagi-bagi, ya, sehingga memang dia betul-betul, dengan serius untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini di antara hal juga perlu dimiliki oleh kita, kadang-kadang kita memang pikiran kita bercabang-cabang, sehingga tidak ada yang jadi dari rencana-rencana kita. Kemudian, wadzaka, pinter, ya, akilan, ya, apa beda zakat dengan akilan? Akilan juga artinya kalau bahasa kitanya pintar juga, ya, ya, cerdas gitu, ya, mudabbiran. Nah, termasuk orang yang ahli strategi, ya, termasuk dari antara orang yang ahli strategi. Basiran bil umur, yaitu sangat istilah itu, mengerti dalam mengurusi kepemerintahan. Basiran bil umur. Yaqdhan orang yang sangat, ya tentu kalau bahasa kitanya bangun. Ya, kalau dimaksud sini adalah seorang yang selalu waspada lah gitu. Waspada. Sahiran ala masalihil ummah. Nah, kurang tidur. Ya, sahiran itunya sahar layali. Dia itu kurang tidur ya, demi bagaimana memikirkan kemajuan umat. Ya. Maka dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, mawali ya min umri ummati sum awala yajtahidu aw yaslu li masalihahum la yas'a wa yajtahid li masalihihim. Orang yang sudah ditunjuk untuk mengurus umatku Rasulullah SAW, kemudian dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh wayang sahum dan tiap sungguh-sungguh untuk memberikan nasihat, untuk membangun dan betul-betul memberikan terbaik dari umatnya, dari ulam dalam urusan mengurus umat ini, ila anulairahul jannah ma'ahum, kata Rasulullah, dia tidak akan masuk surga bersama umat itu dan umat semua umatku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin merasa tanggung jawabnya itu harus besar. Ya memang seorang pemimpin ya itulah risiko. Maka dituntut seorang pemimpin itu orang yang fit kesehatannya, orang yang jasmaninya kuat, karena di situ tadi ya bisa rapat sampai jam 2, bisa pulang terlambat, tidur terlambat, ya kan. Nah, ini harus dia punya ya, malam hari berpikir bagaimana merencanakan pembangunan bangsanya. Wastahara bi tadbiri husni siyasah. Hisham ini terkenal dengan orang yang sangat pintar ya, tadbir dalam ilmu administrasi negara lah kalau kita. Wasnu siyasa, pintar dalam berpolitik ya. Wastata'a yu'ida lidaula tawazunaha ya. Ya, sehingga dia mampu kembali membalikan menghidupkan kembali kekuasaan itu, kejayaannya gitu. Mimma adda ila tajmjidi ajratud duhur, yang membuat upaya-upaya untuk melemah kekuasaan menjadi beku kembali. Ya. Min fadalihi, di antara keutamaan-keutamaan dia ada, annahu kana yajma'ul mal min wujuhi al-mashru'ah. Dia kalau mencari harta untuk negaranya itu untuk kas negara dari hal yang halal. Ya, karena memang penguasa-penguasa sebelumnya banyak mengambil pajak al-muqs ya, dara'ib dari rakyat untuk menghidupkan negara. Tentu ulama juga menjelaskan hukum pajak ya. Jika negara tidak punya kas untuk membangun, untuk pendidikan, kesehatan, boleh-boleh saja sebagian ulama membolehkan untuk menjalankan roda pemerintahan, boleh-boleh saja untuk mengambil pajak. Sebagian ulama membolehkan hal itu karena memang kebutuhan negara, kalau tidak berjalan negaranya. Nah, tapi kalau negara mampu ya, cuman ketidakmampuannya karena salah dalam mengurusi keuangan negara, itu beda ya. Nah, kemudian dia tidak mau mengambil biaya-biaya pungutan-pungutan yang tidak jelas dari rakyatnya. Nah, wa yunfiquhu fi wujuhil mashru'ah. Kemudian juga dalam menggunakan kas negara juga dibelanjakan kepada hal yang masyru' juga ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu kayaknya mengoreksi sebagian pengeluaran-pengeluaran yang mungkin dianggap proyek-proyek oleh kita ya, di negara kita perlu perbaikan-perbaikan hal ini. Kadang-kadang kita bangun stadion triliunan. Itu berpanas, berhujan-hujan, dipakai sekali setahun atau sekali berapa dipakai ya. Banyak kita lihat stadion hampir bahkan mungkin di setiap kabupaten ada dibangun. Itu berapa biayanya? Ya, berapa biayanya, kemudian berhujan panas dipakai sekali berapa? Setiap bulan juga tidak. Karena dikunci kadang-kadang, enggak juga tidak bisa digunakan. Ya, dipagar kemudian ditutup begitu. Jadi monumen begitu saja. Padahal bagaimana kalau seandainya yang kita buka itu adalah pusat pelatihan-pelatihan generasi muda kita yang sudah tamat sekolah, dilatih berbagai keterampilan ya, apakah itu minimal contoh sederhana aja, pemuda-pemuda yang nganggur dilatih nyetir ya, jati gunting rambut, itu sederhana saja sehingga mereka tidak nganggur. Bayang kalau mereka bisa gunting rambut, cari dapat pelanggan 5 orang, kalau setiap orang gunting rambut 10 ribu sudah 50 ribu gajinya per hari ya, dilatih. Sebetulnya pusat-pusat pelatihan yang harus kita hidupkan, terutama bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga mesti memikirkan ini. Ini karena olahraga-olahraga itu boleh, tapi kan tidak perlu berlebihan menguangkan uang-uang sebegitu besar gitu. Ya, sederhana saja, yang penting negara kita sehat, anak-anak kita sehat, berolahraga secukupnya, itu lebih baik daripada menghambur-hamburkan uang kepada perkara-perkara yang lebih banyak jatuh kepada mubazir ya, lebih banyak jatuh kepada mubazir ya. Dan bahkan di sana banyak kebutuhan-kebutuhan besar bagi bangsa kita. Ya, pelatihan ilmu-ilmu teknologi dibuka dengan uang sekian banyak itu luar biasa ya. akan lahirlah apa namanya ahli-ahli di bangsa kita ini. Apalagi butuhan untuk orang-orang mahasiswa, penelitian-penelitian, mereka butuh sekali dukungan-dukungan dana untuk kesuksesan dan penelitian-penelitian mereka. Itu barangkali lebih baik digunakan ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita melihat hal yang nyata, ya. Bagaimana supaya bagaimana bangsa ini ke depan lebih cepat bergerak maju. Ya. Kadang-kadang kita bukan tidak bekerja, tapi salah arah dalam menggunakan program-program tersebut. Nah, kalau dia Hisham bin Umar tidak membelanjakan harta negara kecuali hal-hal yang memang syariat, boleh syariat. Duna tabdhirin au taktirin, tanpa mubazir juga tidak kikir. Tidak pula dia jadi pemimpin, ya, sulit banget mengeluarkan anggaran juga tidak. Ya. Oh, juga tidak tabdhir, tidak juga mubazir. Memang kita tadi, makanya seorang pemimpin itu memang harus tahu hal seperti ini. Ya, lihat proyek-proyek yang faedahnya dimanfaatkan oleh berapa rakyat kalau jumlah sekian. Ya, sekarang kalau stadion itu berapa lah orang bisa memanfaatkan, biayanya triliunan kalau kita anggarkan, kalau kita hitung berapa banyak stadion di negara kita ini dan kita kalkulasi biayanya luar biasa itu ya. Tapi kan pemanfaatannya sampai di mana? Kegunaannya sampai di mana? Ya, sudahkah sampai sebegitu? Sekarang-kadang kita ingin melihat negara-negara luar ya. Mereka negara-negara luar sudah sampai kepada kondisi yang mereka sudah lebih mungkin ya. Tapi kita kan negara kita masih berjalan ke arah kemajuan. Nah, oleh sebab itu di sini disebutkan dia tidak mubazir, juga tidak taktir, juga tidak enggan mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Wa harisun ala tadqiqi hisabati baitil mal. Nah, ini memang sangat-sangat akuntabel lah gitu ya, sangat sungguh-sungguh dalam betul-betul memeriksa keuangan negara. Tidak bocor ya. Tidak bocor, sering bocor ini, kalau sering bocor ini yang membuatkan negara jadi miskin gitu ya. Wa ita'i kulli dzakin haqqah, menyerahkan memenuhi kebutuhan setiap orang yang menjadi haknya untuk mendapatkan haknya masing-masing. Ya, kalau di negara kita dijamin kesehatan, pendidikan, ya kan? Nah, di masa pemerintahan Islam dulu sudah kita gambarkan bagaimana pemerintah membangun irigasi. Yang di masa antara satu hal yang pembangunan yang sangat pesat di masa Hisham bin Umayyah adalah membangun irigasi juga. Membangun irigasi, dia membangun irigasi untuk pengairan. Ya. Dan juga kita sudah sebutkan bagaimana di masa Sulaiman dan juga di masa Umar bin Aziz, juga di masa Yazid bin Abdul Malik, itu juga dibangun rumah-rumah singgah, hotel-hotel gitu ya, persinggahan bagi musafir. Kemudian ada anggarannya untuk orang yang nginap sampai 3 hari. Nah. Kemudian juga pernah kita sebutkan bagaimana pembangunan di masa Sulaiman bin Abdul Malik ya, dan juga dirintis mulai Al-Walid mengairi adanya pip apa namanya pam ya, yang dialirkan ke rumah-rumah masyarakat dan seterusnya. Kemudian, dan itu di masa kapan gitu kan, bukan sekarang, masanya di masanya di tahun berapa gitu, 700 Masehi ya, ke bawah. Bayangkan, itu umat Islam sudah kenal air pam dulu ya, diairi oleh khalifah ke rumah mereka. Ya. Kemudian, jadi dia memang ala daqiq hisabati baitil mal, betul-betul teliti dalam meriksa keuangan negara, dan juga memenuhi hak setiap orang yang menyerahkan hak setiap orang yang apa namanya menyerahkan hak kepada setiap pemiliknya. Yatafakkadu a'mala wilayatihi, dan dia juga mengawasi kerjanya para pejabatnya. Mengawasi kerja para pejabat, yuraqibu nahjahum fil hukmi, dan juga mengawasi ya. Yatafakkadu memperhatikan, mengawasi bagaimana mereka dalam menegakkan hukum. Warifa anhu karahiyatahu li safki dima. Satu hal yang sangat dia tidak sukai adalah yaitu tentang pertumpahan darah. Beliau sangat tidak suka yaitu Hisham bin Abdul Malik ini. Ya, sangat tidak suka jika ada orang yang dihukum dengan dipancung dengan ya, tanpa proses yang jelas lebih dahulu, ini betul teliti. Ini sangat tidak suka dia apa namanya untuk hal-hal yang menumpahkan darah. Nah, kemudian aula Hisham bil khail. Nah, dia punya hobi. Hobinya suka itu kuda. Itu menunggang kuda. Dan ini suatu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena akan melatih ketangkasan, kebugaran tubuh ya. Di samping ketangkasan juga ketangkasan di dalam. Kalau dulu kan kuda adalah suatu kendaraan perang gitu ya. Maka juga melatih dalam hal juga keamanan bangsa dan negara. Nah, anak muda kita yang punya ketangkasan seperti ini. Ya, kalau untuk sekarang ya boleh bisa berlatih kuda, juga berlatih bagaimana menggunakan alat-alat tempur ya bagi generasi muda jika ada kondisi-kondisi yang darurat sehingga setiap anak bangsa siap mengangkat senjata untuk menjaga bangsanya. Bakana yushrifu ala idadi sibaqati fi Dimashq. Dan dia juga mengadakan perlombaan-perlombaan pacu kuda. Dia langsung menjadi apa namanya pembinanya sebagai pembina yaitu lomba pacu kuda. Nah. Kemudian wa min islahati di antara pembangunan-pembangunan adalah syakku kanawati rai yaitu membuat pengairan. Ya. Membuat pengairan sebenarnya terusan Suez dan membuat pengairan yang jelas ya. Seperti itu. Untuk pengairan. Hafrul abar ala tariqil hajj. Kemudian membangun sumur-sumur di sepanjang jalan orang pergi haji. Ya, orang pergi haji itu di dan jarak berapa kilometer dibangun satu sumur, ini digali satu sumur, sekian kilometer digali lagi satu sumur, ya sehingga apa namanya orang yang berjalan, ya dulu kan orang berjalan ya onta pergi haji dengan masa yang bisa berbulan-bulan dalam perjalanan, maka mereka mendapatkan air. Nah, ini berarti sudah pembangunan yang luar biasa. Ya, di zamannya sana, jangan dilihat di zaman kita sekarang, di zamannya yaitu Hisham bin Abdul Malik, gimana itu pelayanan negara gitu kepada rakyatnya, memudahkan. Ya. Nah, kemudian juga wa zaharat fi ahdihi sina'at al-khiz. Nah, banyak sekali di masanya maju itu kalau kita mungkin batik gitu ya, pembangunan-pembangunan tradisional apa namanya ekonomi itu. Ya. Perhiasan-perhiasan maju di zaman dia. Ya. Harisa Hisham ala tarbiyata uladihi tarbiyatun salihah. Di antara kehebatan para pemimpin dahulu itu adalah demikian sibuknya dia mengurusi negara namun tidak pernah lalai dalam mendidik anaknya. Maka kita lihat jadi ketika anak-anak raja itu kenapa selalu anaknya jadi raja juga karena memang sudah dididik. Hisham bin Malik ini sebutkan dalam sejarahnya oleh para ulama menulis Ibnu Katsir, Ibnu Athir dan juga Tabari kemudian berapa ulama yang bicara ini, Ibnul Khaldun, itu menceritakan bagaimana dia ini selalu di malam hari itu tadarus bersama anaknya. Kalau tidak di habis subuh, dia pada seorang khalifah, ya pada seorang khalifah, ya, dia mendidik anaknya. Kemudian di dalam ketangkasan perang, setiap ada perperangan itu yang diangkat jadi panglima itu anaknya, anaknya yang jadi panglima perang, gitu. Jadi dilatih. Sebenarnya sebelum-sebelumnya Abdul Malik dalam mendidik anak-anaknya juga demikian. Nah, ini yang sering kita sebut kepada para orang tua, latih anak-anak kita keterampilan-keterampilan walau bentuknya sederhana-sederhana, ya, itu akan memberikan pengaruh kepada kepribadiannya setelah dia dewasa. Ya, sering saya contohkan hal yang biasa-biasa di rumah kita untuk memberikan tugas-tugas sederhana kepada anak kita sehingga dia telah besar nanti dia tidak cengeng, tidak manja. Dia mengerti bagaimana hidup ini adalah suatu perjuangan. Ya, ada pengorbanan. Ataupun setelah dia berhasil, ya, dia tidak akan meremehkan orang-orang yang berada di bawahnya. Jika anak-anak kita, ini sering saya ulang-ulang, di rumah sering dilatih umpamanya, ketika makan dia harus mencuci piring atau setidaknya minimal dia letakkan piring ke tempat cuci piring. Ya, kalau sudah bisa dia nyuci piring suruh cuci piring sendiri atau gantian sama saudaranya. Anak-anak yang begini itu akan tumbuh dengan anak yang mandiri. Di samping itu dia akan punya suatu pesan yang di mana dia tidak akan menganggap profesi seorang pembantu sepantu yang hina, tidak. Dia akan melihat itu pekerjaan yang butuh tenaga, pengorbanan sehingga dia tidak gampang melecehkan pembantu, mentelambatkan gajinya, dan segala macam. Ini pendidikan sederhana sebetulnya, tapi ada karakter di dalam, pendidikan karakter di situ. Jadi kalau orang bicara sekarang pendidikan karakter itu tidak bisa di sekolah, tapi di rumah lebih banyak prakteknya. Ketika anak-anak kita dibiasakan umpamanya pulang sekolah dia harus menyapu kamarnya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri, melipat selimutnya sendiri. Itu sudah suatu hal pendidikan bagi dia sebetulnya. Walaupun pendidikan itu kayaknya kita anggap remeh, sepele, tapi itu akan memberikan sebuah pesan kepada jiwa anak kita. Kemandirian, ada karakter yang tumbuh nantinya. Itu karakter menghargai orang lain minimal. Ya. Maka dia akan menghargai pembantu yang selalu melayani dia setiap hari. Ya, menyediakan makan, yang mungkin mengurusi kamar tidurnya. Dia merasakan, rupanya pembantu ini bekerja itu berat. dia tidak akan semena-mena, dia akan menganggap pembantu ini orang yang harus dihormati, yang telah memberikan, membantu dia dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kalau dia coba mengerjakan terlalu berat bagi dia rasanya. Nah, ini pendidikan sederhana sebetulnya. Kemudian juga kita ajar anak-anak kita umpamanya menyapu rumah gitu ya. Nah, dia merasakan bahwa pekerjaan menyapu itu adalah suatu hal yang bagaimana dia mengetahui, mempunyai pengalaman untuk itu. Nah, ketika itu dia juga tidak meremehkan pembantu atau orang-orang pembersih punya pudialan, dia akan merasa menghargai, ya, menghargai orang-orang itu. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia pun tidak akan menghinakan, meremehkan, dia akan memberikan gaji yang cukup, dia tidak akan terlambatkan gajinya, selamacamnya. Ini pendidikan ini sebetulnya pendidikan karakter yang perlu dibina di tengah keluarga kita untuk anak-anak kita. Di samping juga dilatih anak-anak kita keterampilan-keterampilan yang lain, ya. Nah, ini yang sederhana-sederhana saja, kita seperti tidak seperti seberatnya yang harus dilatih, harus perang sebenarnya Hisham melatih anaknya yang sekarang kita bahas ini ya. Hisham bin Abdul Malik ini yaitu tarbiyatan shalihah, mendidik anaknya pendidikan yang baik. Ya. Wa huwa la yanfaqu yursiluhum ma'al juyus lil ghazw, yaitu dia selalu mengirim anak-anaknya untuk ikut berperang. Ya. Kalau sudah mampu diangkat jadi pemimpin perang. Ya. Wasagal siyasatul kharijiyah janiban muhimman min ihtimamatihi, kemudian juga dia punya perhatian politik luar negeri, ya, bagaimana bekerjasama dengan negara lain ataupun politik luar negeri, dan arti ini bagaimana negara-negara lain tidak melakukan ekspansi ke perbatasan-perbatasan negara Islam. Faqad wajjaha juyushu lil ghazwi, dia mengaturkan pasukan untuk berperang. Wahassanal hudud al amsar wa suwaraha, sehingga menjaga perbatasan-perbatasan kota dan juga perbatasan wilayah-wilayah. Nah, fakanat yadahu masghulatani bil masyari'il askariyah. Ya, dia punya perhatian yang sangat besar, ya, kedua tangannya sibuk bagaimana mengatur strategi angkatan perang, ya, hatta fi aktsal mawaqi' taba'udan. Ini dalam banyak jarak-jarak yang jauh sekalipun, ya, dia perhatikan. Qad yakunu Hisham min abaqartil hukam. Hisham ini adalah antara pemerintah yang sangat abariqah. Ya, abariqah ini betul-betul ahli, ya. Ya, pemerintah yang kuat, pintar, ya. Kemudian ya, artinya bijaksana. Lakinnahu kana ala ayyi hal qadirun da'uban al-amal. Ya. Lakinnahu kana ala ayyi halin qadirun da'uban al-amal. Dia orangnya yang suka bekerja. Dimanapun, ya. Shadiqan ma'a nafsihi, jujur kepada dirinya. Dan ini juga sifat-sifat yang mungkin jauh-jauh dari kita, sebagian kita, ya. Jadi orang yang kerja keras, suka bekerja keras, shadiqan ma'a nafsihi, jujur pada dirinya. Wa najihan fi hukmihi, dan berhasil dalam menegakkan pemerintahannya, kemudian ada dalam hukumnya. Kemudian utufiya wa daulatun amu birraha, ketika dia wafat, negaranya hidup dalam penuh kesejahteraan. Subhanallah, meninggalkan rakyatnya dengan dalam keadaan sejahtera. Nah, ini sekilas bagaimana pemerintah Hisham ini. Kemudian kalau rinciannya, bagaimana politik dalam negerinya, bagaimana politik luar negerinya, ini agak panjang ya. Tentu politik dalam negeri akan ada juga gejolak-gejolak sebenarnya yang terjadi di masa Yazid. Di sana ada kekuatan Bani Abbasiyah yang mulai menyusun strategi di Baghdad. Kemudian juga ada itu kaum Alawiyin atau orang-orang Syiah Rafidah yang menisbahkan diri kepada Ahlul Bait. Mereka juga melakukan manuver-manuver untuk melemahkan kekuasaan di Kufah. Ya. Nah. Tetapi dijelaskan juga ya. Disebutkan di sini ya tasama syi'atu bihudu'i waqtan tawilan hatta kana ahli syam, ya, sebelum syi'ah itu tenang-tenang saja mereka politik di gerakan bawah tanah, namun sebahasa Hisham berbeda. Wal waqi' anna qada' ala harakatin mukhtar, kemudian sebelumnya ada kita sebutkan waktu masa Yazid dan kelompok mukhtariyah, ya, yang sudah ditaklukkan di masa Yazid, ya, kemudian bangkit di masa Hisham bin Al-Malik lagi, ya. Kemudian waqta taharukuhum biwaqi' mashahid al-Kufah khilal hukm Abdul Malik bin Marwan, yang ini melihat sejarah-sejarah sebelumnya ini. Kemudian di masa pemerintahan Hisham, ya, rakan Syiah ila hudu' an-nisbi. Ya, ketenangan yang tidak terlalu melakukan gerakan-gerakan mengganggu ketenangan mereka. Walam yakum bi harakatin nasyitatin di Bani Umayyah. Jadi mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang secara terang-terang melawan Bani Umayyah. Tetapi tetap ada upaya-upaya mereka untuk menyusun kekuatan untuk menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Baik. Kemudian satu perkara yang terjadi di masa Hisham ini adalah yaitu Zaid bin Ali Ibn Hussein, yaitu kepalanya atau pengikut Zaidiyah dari kalangan Syiah. Disebut di sini, وَيَبْدُ أَنْ هَرَكَةِ الْعَلَوِيَةِ خَمَدَتْ إِلَى سُنُوحِ الْفُرْصَةِ فَالثَّوْرَ عَلَى حُكْمِ الْأُمَوِي لَمْ تَخِبْ فِي نُفُوسِ الشِّيَةِ. Ya, tidak pernah puas dan tidak pernah padam tentang bagaimana mereka untuk melakukan semacam pemberontakan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Baik. Tetapi kadang-kadang mereka itu bersemangat di awal, tetapi saat menghadapi kenyataan bertempur itu mereka biasanya adalah orang yang pengecut. Orang-orang Kufah ini sebenarnya sejarah bagaimana Ali yang mereka tidak membantunya ketika berhadapan dengan musuh-musuh Ali, kemudian beronsur kepada Hussein, ya, kemudian Hasan, Uqail, yang di mana mereka mengajak Hussein dahulu ke Kufah, kemudian setelah itu Hussein dikepung oleh tentara yang kekuasaan Bani Umayyah waktu di Kufah. Mereka justru tidak membela Hussein, dan begitu kebiasaan mereka selalu, ya, mengecewa, berkhianat di penghujung perjuangan. Nah, ini sudah tabiatnya merasakan Kufah saat itu. Nah, ketika itu ada di masa Hisham ini nana Zaid bin Kibar Zu'ama Al-Bait Ulama'im, Zaid bin Ali bin Hussein. Kemudian, dan dia melihat, dia memandang dirinya berhak untuk jadi khalifah Zaid ini. Maka Hisham mencemaskan akan pengaruhnya. Kemudian hatta la yuqi' bihi tuhma bi wadi'atin li Khalid bin Walid Al-Qasri. Kemudian supaya dia tidak Hisham ini dituduh, ya. Kemudian lamadhar bara'atu, kemudian dipanggil dia oleh Hisham, kemudian ditanya, kemudian akhirnya dibiarkan. Maka dia tinggal di Kufah, ya. Namun orang-orang Kufah biasanya ketika ada Ahlul Bait tinggal di sana, mereka pasti berkumpul-kumpul dan berusaha untuk mempengaruhi sang imam ini untuk ikut mau memberontak. Nah, ketika itu Hisham bin Malik tidak terlalu memperhatikan gerakan itu. Namun hari demi hari kegerakan itu semakin besar, maka Hisham bin Malik menyuruh gubernurnya Yusuf bin Umar meminta kepada Zaid ini untuk pindah. Ya. Maka Zaid pindah ke Madinah. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanan dia mau pindah ke Madinah, jadi dianjurkan oleh Hisham bin Abdul Malik untuk kepada Yusuf bin Umar ini untuk diberi pengertian agar Zaid pindah ke Madinah karena melihat Kufah adalah sumber fitnah dari dulu. Nah, supaya tidak jadi fitnah, akhirnya Zaid pindah ke Madinah. Dalam perjalanannya dia diikuti oleh 40 ribu orang Kufah dan memotivasi dia untuk kembali ke Kufah dan meminta memimpin mereka untuk melawan kekuasaan. Nah, pada awalnya Zaid ini ragu, ya, dengan tawaran mereka ini. Namun akhirnya mereka mampu meyakinkan Zaid Ibn Ali Ibn Hussein ini. Akhirnya dia kembali ke Kufah dan memimpin rakyat Kufah untuk memberontak kepada Hisham bin Malik. Nah, kemudian bertemulah di suatu pertempuran itu Al-Madain wal Basra. Nah, kemudian di masyarakat Madain, Basra, Wasil, Musil, Khurasan, ini daerah-daerah sekitar Irak. Ketika telah berkumpul masyarakat ini, ya, orang-orang Syiah di sini dengan Zaid bin Ali bin Hussein ini, sampai berita itu kepada gubernur Baghdad, yaitu Yusuf bin Umar, alladhi adraka kahutura al-wada', yakni mencemaskan kondisi yang ada. Nah, kana Zaid fi waduni dhalika qad wa'ada ashabu ala khuruj fi lailatul ula. Di mana sebelum Zaid ini sudah berencana untuk melakukan pemberontakan pada malam pertama di bulan Safar tahun 122 Hijriah. Tetapi Yusuf bin Umar melakukan tindakan preventif lebih dahulu. Akhirnya apa? Diminta semua gubernur-gubernur, bupati-bupati lah bahasa kitanya, jadi pejabat-pejabat, di antaranya Hakam bin Abi Salat, ayyadha haddan li harakati, untuk mengatasi pemberontakan yang akan dilakukan ini. Maka dikumpulkanlah masyarakat di masjid. Ya. Sehari sebelum pemberontakan Zaid Ibn Ali bin Husain ini. Dan akhir setelah itu mereka telah berkumpul di masjid, mereka ditahan di masjid itu supaya mereka tidak keluar untuk ikut memberontak. Nah, namun akhirnya ya, di siang hari besok pemberontakan mau dilakukan, rupanya Zaid tidak mendapatkan kecuali hanya bersamanya 280 orang bersamanya, ya, yang telah membaiatnya. Wajaha ma'asabi qala'il, dan inilah terjadi pertempuran antara yang dari jumlah yang sedikit ini dengan kekuasaan saat itu, yang mana Zaid bin Ali ini berencana untuk memberontak kepada Hisham Abdul Malik. Nah, ini ada cerita sebetulnya di mana kita tahu bahwa kapan lahirnya Rafidah, Zaidiyah ini. Sebetulnya Syiah belum ada namanya Zaidiyah, belum ada nama Rafidah. Mereka semua disebut Syiah saja waktu itu. Nah, ketika Zaid mau memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik ini, di tengah perjalanan mereka juga menguji Zaid ini, menguji Zaid bin Abdul Malik ini. Zaid bin Ali bin Husain ini ditanya oleh pengikutnya orang Kufah yang tadi sudah berjanji akan membelanya. Ditanya begini, bagaimana pandanganmu terhadap Abu Bakar dan Umar? Nah, ini awal memencarnya pasukan tadi dari Zaid. Zaid menjawab, ya, wala adzkuruhuma illa bi khair. Ya, huma wazir jaddi. Saya tidak akan mengatakan untuk kedua kecuali dia hal yang baik. Keduanya adalah perdana menteri dari kakekku. Ya, karena Abu Bakar Umar adalah orang terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mendengar bahwa Zaid ini tidak mengkafirkan, tidak berbaro'ah, tidak berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, mereka meninggalkan Zaid ini. Karena berbeda pandangan dengan mereka. Menurut mereka, Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Nah, akhirnya Zaid bin Ali ditinggalkan. Nah, disinilah awal disebut, Zaid bin Ali menyebutkan kepada mereka-mereka yang meninggalkan dia tadi, rafattumuni. Ini awal disebutnya kelompok yang keluar dari Zaid tadi, tentara yang tadi awal membaiatnya, disebut dengan Rafidah dari awalnya di sini. Jadi satu Rafidah itu adalah satu akidah mereka adalah mengkafirkan para sahabat di antara Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Zaid bin Ali tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya, dan Utsman dan seterusnya para sahabat. Maka kelompok Zaidiyah dinilai oleh para ulama al-Sunnah di antara kelompok Syiah yang lebih dekat, ya, yang lipat kepada sunnah, kepada al-sunnah, karena mereka tidak mengkafirkan para sahabat Nabi. Dan mereka juga mengakui pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, karena mereka berpandang jawazu, bolehnya yang, umat dipimpin oleh orang yang mafdul ala diangkatnya orang-orang yang bahwa dia tidak paling mulia yang menjadi pimpin itu boleh menurut Zaidiyah. Walaupun mereka pandangan di antara sahabat yang paling mulia itu Ali. Tapi walaupun tidak Ali yang menjadi pemimpin, dipilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, meresah kepemimpinannya. Jadi inilah pandangan Zaidiyah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mereka pandang pemerintahnya sah, walaupun mereka keyakinan mereka ada Ali adalah lebih berhak dan lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar, Utsman. Nah, ini pandangan mereka. Tapi yang Rafidah tidak, mereka mengkafir Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kelompok yang memisahkan diri dari Zaid ini disebutlah kelompok Rafidah, yang hari ini dikenal dengan Syiah Isna Syariah yang sebagai mazhab resmi di negara Iran, ya. Kemudian nama mereka berpindah-pindah, kadang mereka merebut mazhabnya Ja'fariyah, kadang-kadang mereka merebutnya mazhabnya ada mazhab Al-Bait, dan akhirnya mereka adalah Syiah Rafidah. Dan mereka tidak mau disebut Rafidah karena nama ini membuat mereka merasa terhina dengan nama ini, ya. Itu kisahnya lahir kelompok Zaidiyah dan kelompok Rafidah. Jadi munculnya itu di masa kekuasaan Hisham bin Abdul Malik. Baik. Adapun politik luar negeri, termasuk penyebaran Islam ataupun peluasan kekuasaan, ya, pada tahun 122 Hijriah itu talaqalat quwwatul islamiyyah bitijai asya sugra wa hasarat rabus arkanur arniyun ya alqariba min amuriyah, pekerja di mana pasukan Islam waktu itu sampai kepada Asia Kecil, masuk dengan mendekati ke Eropa gitu ya. Jadi waktu itu ada namanya kekuasaan dari kaum Nasrani Inu Amuriyah, maka dipimpin oleh Leo Salis binafsihi ala Ra'si Jais bin Zanti li tasaddil muslimin, di mana pemimpinnya sendiri yaitu Leon III langsung keluar untuk menghadapi pemimpin pasukan melawan pasukan muslimin. Nah, ini wastadama bihim fi ma'rakati syarisa haqqaqa fiha intisar wadihan wa taqabbadal muslimuna khasair jasimah. Tapi dalam pertempuran ini kaum muslimin belum meraih kemenangan, ya. Kemudian warabatat bihadhil ma'rakah kisatul batal Turki al-ma'rubi Abdullah al-Battal alladhi kutila asna' al-kital wa dufina fi qarya taqa' janub aski syahr wa la yazalu qabru qa'iman hatta al-yawm. Di sini ada seorang pemberani dari kaum muslim namanya Abdullah al-Battal al-Battal yang dikubur di mana ini, di utaranya itu aski, semua kata tempat namanya aski, ya. Ini adalah pertempuran yang terakhir antara pertempuran besar antara kekuasaan Bani Umayyah dengan Byzantium. Byzantium adalah kekuasaan Romawi, ya. Wa tarata alaihi anjal al-muslimun an juz'il gharbi min Asia Sugra. Ini menyebutkan kaum muslimin meninggalkan bagian timur dari bagian barat daripada Asia Sugra. Wa tarja'una wa syarqi, dan mereka kembali menuju timur. Kama tarja'an hadd al-hamalat al-mudafi'ah. Ini kemudian juga berapa pasukan-pasukan lain ikut mundur karena kalah kaum muslimin dalam pertempuran ini. Wa wajar min takhlis kuntin min hamajat al-muslimin irtada itidadu haula an Asia Sugra yu'tabar khatimatan marhala min marahil nadal bainahum. Di sini disebutkan apa yang terjadi antara pertempuran antara Konstantinia dengan di perlawanan-perlawanan dari kaum muslimin, mereka kembali mundur dari Asia Sugra, ya, karena Islam sudah hampir masuk ke Roma dan bahkan pernah kita sebutkan pada kekuasaan-kekuasaan sebelumnya sampai kepada mendekati Paris seterusnya. Taib. Ini sebutkan bagaimana pandangan ini Jabhah Byzantiyah, Azerbaijan, ya, sampai ke Azerbaijan, Armenia, kemudian sampai ke Afrika, disebut dengan Algeria, Maroko, dan atau Andalus, ya, dan juga Aljazair yang tadi kita sebutkan. Kekuasaannya tetap meluas dan mengembalikan kekuasaan-kekuasaan yang sempat diceplok oleh kekuasaan-kekuasaan Romawi sebelum wafatnya Yazid bin Abdul Malik, ya, yang sempat kita katakan di mana kekuasaan agak melemah di masa dia. Baik, terakhir Walayatul Ahd, setelah kita sudah jelaskan di akhir hayatnya Yazid bin Abdul Malik telah mewasiatkan yang menjadi khalifah setelah Hisham bin Umayyah adalah anaknya itu Al-Walid. Nah, Walid bin Yazid. Pada Hisham ayyakha wa yuwalli makanahu ibnahu Maslama lakinnahu fashala fi taqdir dhalik. Walaupun Hisham sebetulnya ingin mengangkat anaknya yaitu namanya Maslamah yang untuk menjadi Walil Ahad, menjadi putra mahkota, tapi kan saudaranya sudah mengangkat namanya Al-Walid bin Yazid, maka dia tetap melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh saudaranya sebelum wafat. Kemudian Hisham bin Umayyah ini wafat di itu hari Rabu, yaitu tanggal 7 Rabiul Akhir tahun 725 Hijriah, ya, atau 743 Masehi. Dan dia memerintah selama yaitu 19 tahun. Wa kana muddat khilafati 19 tahun 6 bulan, ya. Nah, ini lama pemerintahan dari Hisham bin Umayyah. Itulah dikit yang dapat kita selesaikan bagaimana perkembangan kekuasaan Islam. Yang penting di masa dia kembali Islam kuat dan memiliki perbatasan dan menguasai perbatasan-perbatasan yang sempat dicaplok oleh beberapa kekuasaan lain di masanya, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab yang dapat kita bahas. Karena kalau hal-hal yang politik, penyerang-penyerangan dan pertempuran-pertempuran ini ceritanya sangat panjang, ya. Banyak hal yang terjadi di masanya dalam perjuangan Islam sebagaimana kita sebutkan tadi ke arah ini Jabhatus Syark, yaitu sampai ke Syam, kemudian arah timur, kemudian arah barat, ya, masuk ke Armenia, Azerbaijan, kemudian juga kekuasaan berbatasan dengan Romawi, kemudian sampai ke Afrika Utara, ya, kemudian juga Andalus, ya. Nah, itu kekuasaan yang sangat luas di masa Hisham bin Malik, walaupun umur seorang khalifahnya itu di bawah 40 tahun, ya. Demikian dapat kita bahas dan disebutkan oleh para ulama bahwa dia meninggal di umur sekitar berapa, ya? Kalau dia tadi 34 tahun sudah menjadi, kalau 19 itu sekitar 44 tahun, ya, 45 umur di bawah 50-an dia meninggal, ya. Hisham bin Abdul Malik ini. Itu yang dapat kita bahas. Lanjutnya kita kembali kepada al-akh yang madu kita dari dari Cilengsi. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan pada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga yang singkat ini dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Silahkan di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon yang pertama kami buka, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ini saya dari hamba Allah di Batam. Silakan Ibu, pertanyaannya. Maaf ya Ustaz, pertanyaan di luar tema. Ya. Ini apabila di sekolah gurunya meminta iuran untuk merayakan hari guru dengan membuat tumpeng, sedangkan semua murid itu wajib membayar. Itu bagaimana ya Ustaz? Terus juga di perumahan kadang ada acara 17-an, itu setiap rumah dipintai, didatang, diminta iuran. Yeah. Kalau kita, di posisi kita ini gimana ya Ustaz? Apakah boleh mengasih atau bagaimana? Karena itu semua diwajibkan gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal perkara seperti ini kita harus menimbang maslahah dan mafsadahnya. Jika akan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kita, kepada dakwah kita, untuk menolak suatu fitnah ini, tentu kita melihat ini suatu hal keterpaksaan, melihat suatu keterpaksaan. Walaupun secara timbangan ilmu agama hal-hal seperti ini kurang tepat, ya, tapi kita tetap berusaha untuk menghindarkan diri kita dan dakwah kita daripada tuduhan-tuduhan yang akan menjadi fitnah bagi kita. Hal-hal seperti itu insyaallah bagian daripada bentuk keterpaksaan yang harus kita lakukan, ya. Setelah kita maksimal untuk mencari solusi dan kita tidak punya solusi untuk menghindar, maka tentu kita anggap saja ini suatu hal kondisi yang mengharuskan kita, ya, demi untuk tidak terjadinya fitnah dan tuduhan-tuduhan yang kita tidak seperti mereka tuduh, tapi kan mereka akan menjadikan itu sebagai alasan untuk menuduh dan seterusnya, ya. Maka itu bagian dari bentuk kita terzolimi dan untuk bentuk kita keterpaksaan, ya, dengan kondisi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya, ana salah satu orang yang gemar membaca sirah-sirah berkaitan dengan perjuangan Islam di masa lalu, begitu hebatnya mereka dengan perjuangan dan jihadnya hingga bisa menaklukkan Andalusia, Spanyol, bahkan sampai Eropa. Namun menjadi ironis ketika saya melihat perkembangan sekarang ini, Islam tertindas, bahkan saudara-saudara kita di Palestina dijajah dan ditindas oleh bangsa Israel. Kadang giroh kami ingin segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan Islam seperti ini. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kami? Silakan Ustaz Fadl. Pertama, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW akan menggambarkan dalam hadisnya, ya, menyebutkan ya, yushaku antada alaikumul umam, boleh jadi kalian akan menjadi permainan umat-umat lain, ya, menjadi bulan-bulan umat lain, ya. Lalu sahabat bertanya, awamakillatin nahu yawma izni ya Rasulullah, apakah karena kita sedikit ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, tidak, antum kesir, walakin aku menggusak-gusak-gusak. Kalian banyak, kata Rasulullah SAW, tapi kalian seperti buih di atas air bah. Ya, apa yang maksud buih di atas air bah? Kita melihat ketika hujan turun, kemudian nanti ada air yang mengalir di depan rumah kita, di got-got, ya, itu ada membawa gelembung-gelembung putih ya, yang di atasnya. Ya. Itu disebut buih yang tidak bernilai. Ya, maksudnya bahwa kekurangan iman kita jauh dari agama, itu yang maksud. Malah Rasulullah menyebutkan yang tazi'ullah min suduri aduikum al-mahaba minkum. Allah mencabut rasa gentar dalam diri musuh kalian terhadap kalian. Enggak ada lagi keseganannya terhadap umat Islam. Kemudian yulqi fi qulubikum al-wahan, lalu Allah jatuhkan ke dalam diri kalian itu namanya penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatul maut, itu gila dunia dan takut mati. Ya, ini yang penyakit yang harus kita waspadai. Jadi kelemahan kita dalam beragama akan menjadikan kita menjadi umat yang lemah. Itu saja. Karena Allah sudah berjanji akan membela agama ini, intan suruh yang surukum, jika kalian juga benar-benar serius. Nah, menghadapi kondisi umat sekarang ini, kita harus banyak berbuat sesuai kemampuan kita, tapi juga tidak melampaui batas-batas yang digariskan secara hukum. Ya. Orang berjihad di Palestina, kita tidak boleh berarti merusak negara kita dengan membom di sini. Ya, enggak ada artinya dengan cara-cara marah-marah seperti itu, cara-cara ngawur seperti itu. Ya. Itu ada level-level dan tanggung jawab kita jika kita diminta untuk oleh pemerintah kita untuk membantu, untuk berjuang berjihad di sana, maka wajib kita pergi, harus kita ikuti. Dan terutama yang lebih kewajiban untuk menyelesaikan masalah umat itu, utamanya yang pertama adalah para pemimpin Islam, itu kewajiban utamanya. Maka kita ini punya kewajiban masing-masing, punya batasan-batasan masing-masing sesuai dengan aturan agama. Maka pemimpin Islam yang tidak berbicara menolong saudaranya yang mereka sudah dibebani di posisi itu, mereka lebih berhak, punya peluang, punya cara yang mereka bisa untuk melakukannya, itu tentu mereka yang akan berhadapan dengan Allah, bertanggungjawabkan kondisi ini. Ya. Adapun kita membantu sesuai dengan kemampuan kita, jika dimintakan sumbangan untuk membantu mereka, diberikan sumbangan, jika tidak, kita minimal memberikan doa buat mereka. Tapi kita harus petik pelajaran, bahwa apa yang ditimpa musibah kita, pabimaka sebab aidikum, pasti akibat dari sebuah kesalahan dan kelemahan kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di setiap negara yang terjadi kezaliman, konflik di negara tersebut, ya, seperti mana yang terjadi sebelumnya adalah di Bosnia Herzegovina, ya, di suatu wilayah Balkan, dan juga di beberapa tempat-tempat yang lain, biasanya umatnya kehilangan jati diri. Kebanyakan disebutkan ceritanya awal-awal sebelum terjadi itu, pasti umatnya adalah umat yang jauh dari agama. Demikian pula yang terjadi di Palestina. Bagi yang pergi ke sana sekarang, untuk umpamanya Masjid Al-Aqsa, melihat bagaimana kondisi umat di sana. Apakah mereka seorang-orang yang begitu taat kepada Allah? Ya, sesuai yang kita saksikan ketika kita sholat di Masjid Al-Aqsa, kita melihat hanya orang tua-tua saja yang ada sholat di masjid, ya kan? Kemana anak-anak mudanya, kemana anak remaja-remajanya, kita tidak melihat. Wallahu'alam di tempat lain mungkin ya. Tapi kan kita yang kita lihat. Artinya kondisinya juga tidak jauh berbeda dari kita. Tidak berjauh ke pemaham terhadap agama, ya perhatian terhadap agama. Ya, kalau apalagi kalau kita cek kezalim-kezalim sama mereka. Betul-betul mereka adalah umat yang barangkali jauh sangat dari akidah yang benar, dari beribadah yang benar. Nah, ini kita harus perbaikan itu, harus kita benahi sebetulnya. Jika mereka intan surah, Allah sudah jelaskan, intan surah yang surukum wa yusabbi aqdamakum, jelas itu. Maka kemuliaan itu sepanjang sampai di mana umat ini berpegang teguh di agamanya, Allah akan berikan kemuliaan itu kepada mereka. Yakin, kapan dan dimanapun mereka. Walaupun secara negara mungkin kelihatan mereka itu salim, tapi dalam negara itu ada orang-orang yang mulia, yang dia tidak bisa ditindas. Ada. Ya, maka inti pertamanya kita harus mengoreksi bagaimana dua hal ini. Pertama, kondisi umat yang sedang terzalimi, apakah mereka sudah benar-benar kembali kepada Allah, menyadari sebuah hal yang kelemahan yang ada pada diri mereka. Yang kedua adalah bagaimana penguasa-penguasa muslim memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita sebagai rakyat, kita ikuti aturan dari pemerintah kita ataupun pertolongan-pertolongan yang mungkin kita berikan, baik secara moral, yaitu pikiran ataupun material ataupun uang, ya, ataupun dengan bentuk yang paling kurang adalah mendoakan agar Allah mengembalikan umat Islam kepada agamanya dengan cara yang baik dan mengangkat kemuliaan mereka, ya, dan tidak menjadikan mereka sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Ini yang kita lakukan. Sekaligus kita ambil pelajaran bahwa hendaknya kita justru semangat untuk belajar Islam, perbaiki agama kita, rajin beribadah sebelum datang kondisi yang mana untuk pergi ke masjid mungkin tidak ada keamanan lagi. Sebelum ada pelarang ke masjid, sebelum ada ditutup-tutupnya masjid, saat inilah kita ramai-ramai ke masjid. Ya. Ini kadang-kadang ada orang yang protes-protes, dia tidak pernah ke masjid kadang-kadang. Ya. Ada orang yang melarang orang mendirikan masjid, dia aja tidak pernah ke masjid kadang-kadang. Ini yang terjadi di kondisi masyarakat kita. Jadi masalah bukan masalah kita pribadi, bukan masalah dua orang, tiga orang. Permasalahan kita adalah permasalahan umat dan juga pemimpin umat. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya untuk telepon terakhir, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Sudah masuk? Halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Tambun. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya ya. Sebentar. Dikecilkan Bu volume televisi atau radionya. Ibu cukup mendengarkan via gagak telepon saja. Oh iya. Ya. Atau radio. Begini Pak, saya mau bertanya ya, apa yang dimaksud dengan jagalah wudumu? Ya. Lalu apakah kalau kita membaca Al-Quran harus berwudu dahulu? Dan kalau setelah kita subuh malam ya Pak juga harus berwudu gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali hadis-hadis yang menyarankan tentang keutamaan berwudu. Ya, banyak sekali hadis-hadis menyarankan keutamaan wudu. Di antaranya seperti ketika Rasulullah SAW mi'raj, yaitu beliau mendengar sendalnya Bilal di surga. Lalu Rasulullah SAW, apa amalan rahasia yang selalu dilakukan Bilal? Di antara di beliau adalah tidak pernah tidak dalam keadaan berwudu, selalu berwudu. Kemudian jagalah wudukmu, artinya betul isyarat untuk kita selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam berwudu kita tidak selalu siap untuk sholat, untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Masalah berwudu sebelum baca Al-Quran, ada perbedaan ulama dalam masalah ini. La yamussu ila mutahharun, dalam penafsiran ayat ini ada yang mengatakan yaitu harus berwudu, ya, suci dari hadas kecil, itu berwudu. Ada yang mengatakan ini pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan juga Abu Hanifah, berpendapat yang dimaksudkan suci dari hadas besar saja. Jadi yang penting tidak junub. Jadi ada perbedaan ulama dalam hal ini. Wallahu'alam, pendapat yang lebih kami pilih, saya pribadi, adalah pendapat yang tidak mewajibkan wudu untuk setiap membaca Al-Quran, tapi bersih dari hadas besar, tidak dalam keadaan junub, dan seterusnya. Kenapa? Karena akan menyulitkan bagi umatnya untuk hal seperti ini. Dalam penafsiran la yamassu ila mutahharun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang maksud itu adalah Al-Quran itu tidak disentuh oleh, kecuali yang maksud mutahharun itu adalah para malaikat. Itu yang lebih saya sesuai dengan ilmu yang saya miliki, pendapat ulama yang saya bisa pilih. Nah, itu tentang adapun berwudu sebelum tidur dianjurkan, ya. Dianjurkan dan hadis Rasulullah SAW agar kita berwudu sebelum tidur. Keutamaan-keutamaannya banyak sekali, di antaranya maka di antara nanti orang-orang yang Rasulullah SAW ketika di akhirat mengenal umatnya itu dengan ghurar muhajjalin, ditafsirkan oleh para ulama, penjelasan maksud hadis ghurar muhajjalin itu adalah yang mana anggota wudunya akan bersinar di akhirat kelak, maka Rasulullah bertahu bahwa itu adalah umatnya, jadi semua anggota wudunya akan bersinar, itu ghurar muhajjalin. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk para rekan-rekan dan teman-teman yang telah bergabung di pagi hari ini bersama kita. Semoga apa yang kita bahas, yang kita dengarkan tadi dapat menjadi faedah, kita ambil faedahnya dan kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi bagi kita. Ya, sebetulnya masih banyak ya. Bagaimana Hisham ini pernah juga dia dinasihati oleh Khalid bin Safwan, ya. Dan juga pernah juga bagaimana dia menangis ketika mendengar nasihat tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin butuh sahabat-sahabat yang menyampaikan nasihat kepada dia. Ini juga, jadi bukan nasihat dalam masalah kebijakan, masalah urusan politik, urusan pembangunan, urusan negara saja. Tapi hendaknya dia punya penasehat yang khusus berhubungan dengan pribadi dia, masalah beragamanya. Ya, menasihatinya dengan kesabaran, menasihatinya wajib berlaku adil. Tentu nasihat-nasihat disampaikan dengan cara empat mata atau majelis khusus bagi dia dengan keluarganya yang dia punya penasihat agama yang dapat membenarkan ya akidahnya, ibadahnya dan diistiqomahnya dalam baik sebagai si pejabat ataupun setelah tidak menjadi pejabat. Nah, para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin dulu tuh memiliki hal seperti itu. Jadi ada orang yang selalu menasihati dia. Ada orang yang ulama yang selalu menasihati dia, menegur dia jika dia alfa, dan selalu meminta pandangan-pandangan jika dia tidak tahu dalil, bertanya tentang dalil-dalilnya. Ini satu metode juga keberhasilan dari pemimpin Islam. Kenapa mereka selalu adil, kenapa mereka selalu jujur, dan mereka beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak ya. Walaupun kita pemimpin tidak menjadi seorang presiden, walaupun tidak menjadi seorang bupati atau gubernur, walaupun memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin sebuah lembaga, itu suatu hal yang harus kita miliki, kepribadian-kepribadian yang harus kita punyai, sehingga yayasan yang kita pimpin, lembaga yang kita pimpin, menjadi lembaga-lembaga yang berkualitas, ya, baik di seri ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Demikian, terima kasih banyak untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.